Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma akrimna fi nuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi wa ftahlana abwab rahmatik wanshur alina hikmatat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ignina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Malam ini insyaAllah kita akan membahas tentang hari Asyura. Nah, jadi patut untuk kita bergembira, tapi hendaknya kalau kita bergembira tidak usah bertepuk tangan. Walau benar Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, innama shafqatu lin nisa, tepuk tangan itu kerjanya perempuan gitu. Nah, akan tapi ini kan di musala, tidak pantas untuk kita bertepuk tangan. Tapi kalau kita mau bergembira hendaknya kita bertakbir gitu. Nah, itu caranya menunjukkan akan senangnya kita karena semua yang kita dapatkan berkatnya. Nah, jadi kenapa kita patut bergembira dengan datangnya hari Asyura, dan semoga kita semuanya tidak ada uzur, sehat walafiat, panjang umur sampai kita bisa mendapati beberapa Asyura, berpuluh-puluh Asyura dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi hari Asyura ini salah satu hari yang merupakan bonus untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat alangkah bahagianya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa diminta, tanpa berdoa, tidak berharap, tanpa berangan-angan, tiba-tiba kita sudah muncul sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad kecuali memang sudah dinyatakan insya Allah dari awalnya Allah ingin memuliakan kita semua. Semoga sebagaimana Allah sudah memuliakan kita dengan kita menjadi umat Nabi Muhammad, semoga Allah menyempurnakannya sampai kita kemudian meninggal dalam keadaan syariat Nabi Muhammad, dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad, dalam keadaan kita masuk ke dalam kubur kita di dalam naungan rahmat barokah Nabi Muhammad. Dan semoga kita nanti tatkala dibangkitkan dari kubur kita, pertama kali yang kita lihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hari Asyura ini adalah salah satu daripada hari-hari besar Islam. Hari Asyura, hari Arafah, hari-hari lebaran, juga bulan Ramadan, 27 Rajab, malam Nisfu Syakban, serta hari-hari pada bulan-bulan yang haram, itu merupakan hadiah daripada Allah SWT untuk umat ini khusus. Dan itu semua bukan karena kitanya, tapi karena nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini adalah umat yang paling pendek orangnya, pendek umurnya, pendek jangkauannya, paling lemah fisiknya, itu kita. Jadi kita itu dibanding umat-umat yang dahulu jauh, apalagi umatnya Nabi Allah Hud yang memang badannya mereka itu besar-besar, rumahnya itu mereka itu bikin ukiran di dalam gunung-gunung bebatuan. Itu mereka. Nah, tapi walaupun demikian, kita mempunyai kenikmatan yang mereka tidak punya. Kita mempunyai keistimewaan yang mereka tidak punya. Kita mempunyai inayah yang mereka tidak punya. Yaitu keutamaan kita berupa sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pun umat-umat dahulu, nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu itu pun sudah pernah berdoa, memohon kepada Allah supaya dijadikan salah satu daripada umat Nabi Muhammad. Sebagaimana diriwayatkan di dalam suatu hadis, pernah Nabi Musa alaihi salam, beliau itu membaca kitab Tauratnya. Ketika beliau membaca kitab Tauratnya, di situ disebutkan umat yang sangat besar jumlahnya, yang sangat besar rahmatnya Allah kepada mereka, yang Allah bukakan pintu-pintu keistimewaan, dan juga Allah berikan keistimewaan kepada kita yang tidak dimiliki oleh umat manapun. Karena apa? Surga diharamkan kecuali umat Nabi Muhammad masuk dahulu, baru mereka akan masukinya. Sehingga begitu sebutkan kemuliaan-kemuliaan, sifat-sifat yang mulia daripada umat ini, maka Nabi Musa mengira itu adalah umatnya. Maka beliau bertanya, "Gal ya Habib, ya Allah, itu umat siapa?" "Gal, itu umat Ahmad." Baca lagi, ada lagi keistimewaan dari suatu umat yang begini-begini sifatnya dan sebagainya. Tanya lagi, "Itu umat siapa?" "Umat Ahmad." Cari lagi keutamaan dari suatu umat yang disebutkan dalam Taurat. Ternyata ditanya lagi, "Itu umat siapa?" "Umat Ahmad." Akhirnya kata Nabi Musa, "Kamu, engkau berikan semua kebaikan untuk umat Ahmad. Kan terserah Allah, Allah yang ciptakan kan? Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa pun diciptakan karena Nabi Muhammad." Akhirnya apa? Nabi Musa putus asa, dia bilang, "Gal ya Rab, kalau begitu jadikan aku salah satu daripada umat Nabi Muhammad." Seorang Nabi, seorang Rasul, salah satu daripada Nabi Ulul Azmi. Tapi beliau itu berharap supaya beliau itu menjadi salah satu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah, kita tanpa memintanya kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti di akhirat kita juga diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi memang banyak hari-hari besar yang dinisbahkan kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa gunanya datangnya bulan hari Asyura, hari Arafah, dua hari Lebaran, hari-hari di bulan Haram dan sebagainya, kalau ternyata di dalam diri kita itu ada hal yang dapat mencegah turunnya rahmat Allah. Oleh karenanya, persiapan yang nomor satu, persiapan yang paling harus dipersiapkan ketika kita menyambut hari-hari besar adalah jangan sampai di dalam diri kita ada sifat-sifat yang mencegah turunnya rahmat Allah. Apa itu sifat itu? Camkan baik-baik. Yang namanya kesatuan kita WWSD CPR itu harus mempunyai ADRT. Mempunyai peraturan tersendiri. Peraturan kita, tidak ada di antara kita termasuk daripada lima golongan ini. Kenapa? Lima sifat itu dapat mencegah turunnya rahmat Allah. Kenapa kita harus menyodorkan diri kita untuk mendoakan rahmat Allah? Karena Nabi yang merintahkan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada suatu keutamaan kecuali pasti diberitahukan kepada umatnya. Kenapa? Sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Nabi Muhammad semuanya yang untuk umatnya dia akan laksanakan. Untuk menyenangkan umatnya, dia laksanakan. Dia mau berkorban, walaupun dirinya itu menjadi korbannya. Keluarganya jadi korbannya. Dia jadi masalah. Yang penting umatnya itu bahagia. Itu Nabi kita Muhammad SAW yang istimewa melebihi daripada umat-umat Nabi-Nabi yang lainnya dan melebihi daripada Nabi-Nabi dan Rasul yang lainnya. Pernah satu sahabat, satu waktu para sahabat Nabi berkumpul di masjid. Mereka sedang berdiskusi. Mereka sedang berdebat. Apa yang diperdebatkan? Mereka berdebat di dalam kemuliaan para nabi. Di antara mereka mengatakan Nabi Ibrahim yang paling mulia. Ada lagi yang mengatakan tidak, Nabi Nuh yang paling mulia. Satunya lagi mengatakan Nabi Musa yang paling mulia. Semuanya mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Taunya Nabi Muhammad datang kepada mereka. Maka Nabi bersabda kepada mereka, benar apa yang kalian katakan semuanya. Tapi ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Dia adalah pemimpin daripada seluruh orang, seluruh manusia. Yang Nabi, yang Rasul. Pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad. Adam famadunahu tahta liwa'i yawmal qiyamah. Semua, dari mulai Adam sampai Nabi-Nabi berikutnya, Rasul-Rasul berikutnya, umat-umat berikutnya, semuanya sampai akhir kiamat. Semuanya di belakangnya bendera Nabi Muhammad, yaitu di bawah bendera liwa'il hamad. Bendera liwa'il hamad siapa yang bawa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang membawanya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bangganya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengatakan, jangan sampai kita menjadi lima golongan itu. Karena cintanya Nabi kepada kita, jangan menjadi lima golongan itu. Siapa yang termasuk lima golongan itu berarti dia itu tertipu, terpedaya. Siapa yang menipu? Setan. Jangan mau kita. Lawan setan itu. Setan itu tempatnya di bawah kaki. Bawah pantat. Jangan kita ikuti. Biarkan setan marah. Biarkan dia dendam. Biarkan dia dendam. Orang kita punya Nabi Muhammad. Nah, gimana caranya supaya kita itu bisa membentengi diri kita. Supaya mereka tidak gampang menipu kita. Tampakkan pancaran cahaya Nabi Muhammad dalam diri kita. Maka niscaya setan tidak bisa menembus kepada kita. Perbanyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad. Perbanyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat Nabi Muhammad. Perbanyak tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Perbanyak diri kita untuk mendapatkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemanapun kita berada, selalu antara akhlak Nabi, sejarah Nabi, syariat Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Sehingga tidak ada kesempatan sedikit pun, tidak ada celah sedikit pun setan itu akan bisa menipu kita, memperdayaki kita. Mau makan, ingat Nabi Muhammad. Gimana cara Nabi Muhammad makan? Oh, baca doa ini baca. Habis makan, kita ingat Nabi Muhammad. Bagaimana? Nabi Muhammad setelah makan, baca doa ini baca. Mau masuk kamar mandi, kita ingat Nabi Muhammad. Oh, bagaimana cara masuk kamar mandi? Nabi Muhammad baca doa ini, ikuti. Di dalam kamar mandi kita buang air, kita ikut Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad buang air? Sebutkan gini-gini. Enggak ada celah buat setan. Kesian deh setannya, dongkol terus sama kita. Biarkan dia itu dong. Biarkan dia itu merintih, merana, sengsara, biarkan. Mati pun biarin gitu. Emang urusan kita gitu. Jadi hendaknya seperti itu. Siapa itu? Mereka yang pertama adalah orang yang berurhaka kepada orang tua. Jadi jangan sampai ada di antara kalian dalam kesatuan WWSDCPR nih, salah satu dari kalian termasuk durhaka kepada orang tua. Jangan. Na'udzubillah. Apapun yang kita lakukan, puasa kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, senyum kita, akhlak kita, belajarnya kita, efeknya kita, tahajud kita, semuanya ditolak oleh Allah Ta'ala. Enggak bakal diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Menandakan bahwasanya orang ini adalah orang yang paling kufur dengan nikmat. Di dunia ini enggak ada nikmat yang paling besar melebihi daripada nikmat Allah, nikmatnya Nabi, nikmatnya orang tua. Termasuk orang tua di sini adalah orang tua yang melahirkan, orang tua guru, orang tua mertua. Enggak ada. Kalau sudah sama orang tua, yang semua kita dapatkan berkat orang tua, kemudian kita durhaka, itu termasuk orang yang paling kufur di dunia. Kufur nikmat maksudnya. Kenapa? Karena jasanya tidak mungkin kita balas. Ya, sekarang kamu itu membantah sama orang tua, kadang-kadang membentak na'udzubillah kepada orang tua, kadang-kadang beda prinsip sama orang tua, kadang-kadang kita itu berani melawan orang tua, kita tidak mentaati perintah orang tua, sekarang ini suka menyakiti orang tua. Kenapa? Kamu tidak tahu bagaimana kenikmatan orang tua, bagaimana apa jerih payah yang diberikan, pengorbanan yang diberikan oleh orang tua. Tahu-tahu kamu sudah besar, kayaknya ayahku ibuku cuma jaga aku deh. Lupa kamu waktu dilahirkan gimana? Lupakah kamu waktu kamu disusui bagaimana? Lupakah kamu waktu orang tua kamu sedang tidur enak-enak sama ayah kamu, kamu tidur, kamu nangis, uek-uek, dia bangun, dia bikinin susu, dia menyusui, lagi enak-enak tidur sama suami, tiba-tiba kamu bangun, dikorbankan, ditinggalkan suaminya untuk anaknya. Sehingga lihat bagaimana ketika ada satu orang yang dilihat oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa'ardho, ada seorang pemuda yang sedang menggendong seorang wanita tua, gendong di belakang punggungnya sini, dari awal tawaf sampai akhir tawaf, sampai selesai duduk sholat. Selesai sholat didatangi oleh sahabat Abdullah bin Umar, lalu dikatakan dan ditanyakan kepada pemuda itu, siapakah dia? Maka dijawab, gal dia adalah ibuku wahai sahabat Abdullah bin Umar. Masya Allah, kamu adalah anak yang berbakti pada orang tua. Gal wahai sahabat, aku telah menggendongnya bukan hanya ketika tawaf, tapi aku menggendongnya dari rumah sampai ke sini. Rumahku itu di Yaman sana. Dan setiap hari, segala macam aktivitas yang dilakukan oleh ibu saya, dia tidak mampu doa apa-apa, dia lemah. Lemas badannya, lemah karena sakitnya itu. Sehingga saya yang melaksanakannya. Tidak ada hari kecuali pasti ibu saya aku gendong di atas. Dia buang air, aku yang ceboknya. Dia mau makan, aku yang menyuapinya setelah aku membuat makanan untuknya. Aku tinggalkan segala urusanku, aku tinggalkan segala aktivitasku. Hanya semuanya digunakan untuk berbakti pada orang tua. Apakah kalau dengan begitu aku ini sudah termasuk dapat membalas jasa orang tuaku? Kata beliau. Sempat-sempatnya dia tanya kayak begitu. Disangkanya dia sudah bisa membalas jasa orang tuanya. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Tidak. Walaupun hanya membalas satu erangan sakit karena melahirkan kamu waktu kamu dilahirkan dulu, tidak bisa membalasnya. Emang waktu ibu kamu melahirkan kamu itu enak gitu, kayak orang buang air, blut keluar gitu. Orang karena kalau melahirkan kayak orang buang air sih enak, nggak ada yang sakit, semuanya pengen anak banyak deh di dunia. Semuanya mau beranak semuanya kok kayak begitu. Sakit tahu? Man. Walaupun Ustaz sendiri nggak tahu gimana rasa sakitnya. Nah, tapi lihat ngedennya, ngeden, kadang-kadang lagi ngeden keluar ee-nya. Lah. Ah, iya. Kemudian kalau sudah hamilnya itu besar, kakinya bengkak, merana dia. Berat, kemana-mana jalannya berat, kamu gendong terus di dalam gitu. Emang gak berat bawa bayi? Berat. Makan ini gak boleh ditahan. Makan ini gak boleh ditahan. Padahal itu menjadi kesukaan dia, hobi dia. Ditinggalkan semuanya. Demi siapa? Anak. Begitu lahir, sakitnya luar biasa kan? Setelah lahir, begitu melihat wajah kamu yang lucu, itu langsung hilang rasa sakitnya ibu kamu. Dipeluknya itu anak, diciumnya, hilang. Padahal masih sakit, tapi terasa gak sakit semuanya itu untuk anak. Begitu dia keluar, disusuinya. Makanan-makanan yang menyebabkan banyak susunya dimakannya. Padahal gak enak. Jamu becah diminumnya, ada lagi pokoknya daun-daunan itu yang dimakan. Kenapa? Dengan harapan air susunya itu banyak. Semua demi siapa? Anak. Kalau malam hari, kamu masih ingat gak dulu waktu kecil masih menyusu sama umikmu? Gak ingat? Sama dong sama Ustaz. Gitu. Itu satu malam itu bisa sampai 5 kali bangun. Coba kamu sekarang 5 kali bangun malam hari, tidur 5 kali bangun. Setiap 1 jam bangun, ada yang kencing, diganti popoknya. Kalau Ustaz sih tidur enak. Paling kalau anak-anak Ustaz bangun, nangis, Ustaz bangunin deh Ustaz, jatuh bangun, tidur lagi Ustaz. Nah, makanya orang tua ibu itu harus kita berbakti melebihi daripada orang tua ayah. 3 kali lipatnya. Ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abu. Jadi 3/4 itu untuk ibu, 1/4 saja untuk ayah. Karena apa? Luar biasa. Kemudian apa? Kalau sudah sakit, yang paling risau pikirannya orang tua, ibu. Sehingga apa? Sampai-sampai yang namanya ayah sama ibu itu berpikiran dalam hatinya, Allah, jangan sampai anakku yang sakit, biarkan aku yang menanggung sakitnya. Semua orang tua seperti itu. Semua orang tua. Jadi kamu pikir orang tua kamu itu meletakkan kamu di sini tega, senang? Enggak senang. Sulit berpisah daripada kamu. Tapi gimana lagi? Keadaan zaman sudah seperti ini. Mau enggak mau kamu itu harus berjuang, berkorban. Ini termasuk hijrah. Hijrah dari rumah kamu untuk mendapatkan apa? Kemuliaan daripada Allah Ta'ala supaya nanti orang tua kamu bangga. Itu maksudnya orang tua kamu. Tapi kalau seumpama mereka itu mau terus terang, mereka tidak tega berpisah dari kamu yang selalu dipikirkan, yang selalu berada dalam sanubari orang tua kamu. Tiba-tiba doanya selalu untuk kamu, harapannya selalu untuk kamu. Tiba-tiba dia itu bentak-bentak kepada kamu. Saya masih ingat bagaimana ceritanya seorang tua. Ayah yang sudah tua. Dia minta kepada anaknya diajak jalan-jalan. Berjalanlah anaknya bersama ayahnya. Dengan terpaksa. Beda sama orang tua dulu ketika mengajak anaknya dengan senang hati. Tapi karena dia itu punya aktivitas ini, aktivitas itu, seakan-akan keperluan orang tua itu nomor berapa. Dibawa sampai melewati satu tempat, di situ ada seekor burung. Burung itu burung elang. Maka ayahnya tanya, "Nak, itu apa?" Katanya ayahnya, kata anaknya, "Itu burung elang, ayah." Ketemu lagi sama burung itu, tanya lagi, "Itu burung apa?" "Itu burung elang, ayah." Temu lagi, tanya lagi, "Kalau itu burung apa?" "Itu burung elang, ayah." Sudah mulai bosan, sudah 3 kali udah. Tanya lagi, "Itu burung apa?" "Burung elang, ayah. Kan sudah bilang itu burung elang, burung elang. Kok tanya-tanya terus sih?" Tuh. Di saat itulah si ayah itu meneteskan air mata. "Demi Allah, wahai anakku, aku masih teringat. Ketika kamu masih kecil dulu, engkau pernah seperti aku sekarang ini. Engkau pernah ketika melewati burung elang itu bertanya kepadaku, 'Ya, itu apa ya?' 'Itu burung elang, nak.' Tanya lagi, 'Itu apa ya?' Dan aku hitung waktu itu kamu bertanya kepadaku 63 kali. Aku jawab dengan mengatakan, 'Itu burung elang, ayah.' Dan kini engkau, aku bertanya baru 4 kali, kemudian engkau membentak aku." Jadi biar faham. Orang tua itu seperti itu. Jadi jauh-jauh sekali. Dan kita tidak mungkin bisa membalas jasa ayah sampai kapanpun, apapun yang kita lakukan. Dan kita tidak mungkin mengetahui bagaimana susahnya ayah dan ibu, kecuali nanti setelah kita punya anak. Sekarang nih, Ustaz sudah punya anak. Ustaz tahu. Dulu Ustaz merasa bahwasanya Ustaz ini gak disayang sama orang tua. Habis Ustaz dipukul terus. Seakan-akan tidak ada hari kecuali harus dipukul Ustaz, masa. Kan gak sayang itu namanya. Masa dipukul Ustaz gitu. Gak taunya setelah Ustaz punya anak, barulah tahu. Oh, ternyata anak itu dipukul biar jadi baik. Dididik biar jadi orang seperti yang diharapkan. Makanya dipukul. Nah, Ustaz dulu... Jadi, dan herannya Abu Yah Habib Hasan itu, dia kalau mukul Ustaz, kalau yang lainnya itu dipukulnya, kekuatannya itu 50%, Ustaz 100%. Kalau pukulan anak yang lainnya itu 8 kali, Ustaz 16 kali, 2 kali lipatnya. Setiap dipukul pasti nangis, tapi besoknya dipukul lagi. Itulah hebatnya Ustaz Segaf. Bukan ya salam kalau begitu. Tanya Musa Ismail, tanya Mas Hasan Basri gitu Ustaz. Nah, makanya alhamdulillah jadi seperti ini. Banyak barokahnya dipukul terus sama ayah. Jadi banyak barokahnya alhamdulillah gitu. Sampai ada satu orang, "Ustaz, antum ini rakus, Ustaz." "Loh, kok rakus?" "Iya, antum mengarangnya pandai. Pidatonya pandai. Mengajarnya pandai. Semua yang punya Habib Hasan diambil semua," katanya. "Loh, emang dari Allahnya kayak begitu gimana gitu?" "Memang Ustaz direncanakan anak harus ngambil ini, harus pidatonya hebat, harus ngajarnya hebat, ngarangnya hebat, itu dari awal." "Enggak. Sudah bisanya kayak begitu, terus gimana?" Tapi Ustaz kasih tahu, tahu enggak? Apakah alasannya, apakah kuncinya, apakah sirnya, rahasianya kok Ustaz bisa seperti itu? Enggak tahu. Karena Ustaz setiap hari dipukul. Dipecut. Sampai Ustaz ngayaka, Habib Zain. Pokoknya dipanggil-panggil terus Habib Zain. Kasih uang Habib Zain. Dibawa Habib Zain. Tapi kalau dibawa, dipanggil, bawa pecut, Ustaz segar. Ustaz pernah waktunya anak-anak taklim, jangan ditiru yang kayak begitu, ya. Jangan, kan Ustaz bilang, "Man lam yandur ilal bidayah lam yasil ilan nihayah," gitu. Jangan ditiru yang semacam itu gitu. Itu bukan pada tempatnya. "Man lam yandur ilal bidayah" itu bidayah ibadahnya, bidayah akhlaknya, bidayah mujahadahnya, bidayah dakwahnya gitu loh. Bukan bidayah mainnya. Bidayah nakalnya, mau ikut sergap nakalnya gitu. Dulunya sama tahu jadi seperti sergap nanti akhirnya. Orang sekarang ini banyak yang ketemu sama sergap enggak nyangka kok. Ini sergap dulu yang kita main-main dulu kecil. Lalu iya, enggak nyangka dia kok sergap jadi kayak gini gitu. Nah, berarti kan pengecualian ini namanya gitu. Yang semacam ini pengecualian gitu. Alhamdulillah masih untung. Berkat doanya orang tua gitu loh. Kalau enggak ya buntunglah Ustaz gitu loh. Ustaz pernah antara Pondok Putih Pondok Putra itu Ustaz jam 9 pagi waktunya apa? Taklim kan? Ini enggak Ustaz main layangan. Lagi main layangan asik ngadu-ngadu begini pas datang Abu ya Hasan Roh. Akhirnya Ustaz lepaskan benangnya lari dikejar sama Abu ya. Ya, kejar dia itu dipukul. Ya. Itu pokoknya asal kayak gitu. Kalau hari Minggu itu dulu itu ada sandiwara. Jadi dulu hiburannya sandiwara, enggak ada sinetron, enggak ada sekarang. TV itu enggak ada. Film Unyil itu film paling hebat dulu itu. Sekarang coba di setel Unyil, ada yang mau lihat? Ada yang mau Unyil dulu, wah, hebatnya luar biasa itu. Nah, jadi hiburannya itu apa? Sandiwara radio itu, drama Kumbara, Siti Jenar, terus Mak Lampir, ya. Sembara, Farida, gitu. Nah, itu sudah hiburannya itu. Kalau udah malam, dengarkan Mak Lampir sama Farida, gitu. Kalau siang, Brahma Kumbara, Tong Bacil, itu semuanya itu. Akhirnya, kalau hari Minggu, ada keistimewaannya. Apa? Hari Minggu itu 7 episode langsung distel. Nah, masalahnya di seternya itu dari jam 8 sampai jam 12 waktunya taklim. Jadi Ustaz pakai akal liciknya gitu loh. Jangan ditiru ya. Ustaz pengalaman, jadi Ustaz tahu yang nakal sama enggak nakal kelihatan gitu. Karena Ustaz juga dulu seperti itu gitu loh. Akhirnya Ustaz pakai imamah, kayak imamah gitu apa? Pakai serban gitu. Kayak saat ini kan Ustaz pakai walkman. Pas pelajarnya Ustaz Qaim Nahu. Jadi Ustaz dengerin aja kayak gini. Padahal lagi dengerin sandiwara. Akhirnya Ustaz Qaim ini ngajak bicara Ustaz. Ustaz kan gak paham, lagi khusyuk gini-gini aja. Akhirnya diajak bicara kan gak jawab, datang Ustaz Qaim. Nah, itu Ustaz Qaim itu kalau mukul Ustaz tuh, itu diambil rambutnya ditarik sini. Berkali-kali Ustaz, karena setiap pelajarnya beliau itu harus terjemah. Jadi setiap syair yang dijelaskan dari bed-bed Alfia itu harus dihafalkan dan diterjemah. Nah, itu setiap pelajarannya Ustaz Qaim. Jadi kalau enggak terjemah, nah itu dipukul kayak gini. Kadang-kadang dicubit sininya. Terus bawa gitu. Nah, itu sudah sering Ustaz, kayak begitu sering gitu. Ya itu pas akhirnya datang Ustaz Qaim mendekat. Ustaz heran kalau mendekat. Ustaz lupa kalau Ustaz dengar radio gitu. Ah, kenapa Ustaz? Ah, waktu gini lepas ininya, gaya tanah sebagainya. Akhirnya seret, tarik ke depan, suruh berdiri, Ustaz. Nah, itulah Ustaz. Tapi jangan di. Ini pengecualian, kebetulan alhamdulillah selamat gitu. Nah, itu orang tua. Jadi Ustaz dulu berpikir, ah kayaknya enggak disayang deh aku. Kalau dikasih uang dikit. Ya kan? Kalau dipukul banyak. Itu. Tanya sama Ustaz Gaya itu. Ustaz Gaya itu paling kesian deh. Kalau sudah Ustaz dipukul, Ustaz kalau dipukul kan meringkuk gitu. Kalau Ustaz meringkuk dilihat dari pintu sama Ustaz Gaya gitu. Ternyata setelah Ustaz punya anak, Ustaz dibalas sallallahu ta'ala. Diingatkan ternyata orang tua itu memukul, memarahi itu bukan karena tidak sayang, tapi justru karena sayang. Mereka itu orang tua ingin Ustaz Tegap ini sama seperti Habib Zain, gak pernah melanggar, rajin, sholat jamaah, hadir sekolahan terus. Orang Ustaz kadang-kadang sekolahnya gak hadir, tidur. Tidurnya di kamar dicari gak ada. Tahu-tahu apa? Ambil kasur taruh di atas atap, tidur di atas atap. Tapi jangan di. Nah itu masa lalu. Nah, tapi walaupun Ustaz nakal dulu, tapi Ustaz gak pernah ganggu orang. Nakal-nakal sendiri gitu. Tapi bangga gue orang ngambil haknya orang, enggak, alhamdulillah gitu ya. Jadi kita dari dulu itu kita takut sampai menyakitin orang dengan kata-kata, dengan perbuatan kita sangat berjaga gitu. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita itu merasa seperti itu. Jadi ingat, orang yang durhaka kepada orang tuanya, apapun yang dilakukannya tidak akan membahagiakannya. Enggak ada sesuatu yang bahagia akan dirasakannya. Kawin enggak tepat. Apapun aktivitasnya selalu salah. Rizkinya enggak lancar, sempit. Nah, itu semuanya itu karena durhaka kepada orang tua. Nah, jadi hati-hati kata Nabi Muhammad SAW, semua dosa itu nanti diakhirkan azabnya di akhirat. Kecuali ada beberapa dosa diantaranya adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi enggak bakal senang hidupnya itu, enggak bakal senang hidupnya. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk yang durhaka pada orang tua. Sebentar lagi kita masuk hari Asyura. Kalau kita berpuasa pada hari Asyura, maka dosa kita yang telah lalu diampun, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Terus yang kedua, istri yang durhaka. Alhamdulillah, kamu belum bersuami. Jadi kalian gak perlu khawatir untuk jadi istri yang durhaka gitu. Karena belum bersuami memang gitu. Nah, tapi kalau sudah bersuami, hati-hati. Karena istri itu ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad SAW tergantung kepada suami. Ada sahabat wanita yang dia itu kecelik. Tahu kecelik? Kecewa. Tertipu dengan harapannya dan dugaannya. Kan banyak sahabat Nabi yang laki-laki datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aina ana? Anta fil jannah." Datang lagi, "Ya Rasulullah, aina ana? Anta fil jannah." Datang perempuan. Dia bilang, "Ya Rasulullah, aina ana?" Ha, maksudnya harapannya dia biar dibilang anta fil jannah gitu loh. Ngatanya apa kata Rasulullah? "Jannatuki wa naruki fi yadi zaujiki." Nerakamu dan surgamu itu tergantung kepada tangan suami. Kalau suami ridho kepada kamu, kamu dapat surga. Tapi kalau murka kepada kamu dapat neraka. Jadi jangan minta sama aku. Minta sama orang tua, minta sama suamimu. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita termasuk durhaka kepada suami, tidak akan mendapatkan apa-apa. Ingat, kesatuan ini jangan sampai ada di antara kita yang durhaka kepada suami. Kalau seumpama suami atau di antara kita harus ada yang zalim, biarkan suami yang zalim, jangan kita. Yang penting haknya suami kita laksanakan. Walaupun suami itu tidak melaksanakan hak kita, kita minta pada Allah. Setiap orang yang berbuat kejahatan, kezaliman pasti dibalas oleh Allah Ta'ala. Di dunia sebelum di akhirat pasti dibalas. Kita gak usah minta balasan pada dia. Sabar. Sabar dan sabar. Dan ingat, sabar itu tanpa batas. Jangan ada batas-batasnya. Ingat ya, kesabaranku terbatas loh. Nah, itu orang yang tidak beriman itu namanya. Enggak ada sabar enggak terbatas. Makanya Rasulullah bilang, "Ma u'ti ahadun bi afdala ma u'tiya bis sabr." Tidak ada seorang pun yang diberikan karunia yang lebih baik oleh Allah Ta'ala lebih daripada kesabaran. "Faman u'tiya sabru faqad u'tiya al khairu kulluh." Maka barang siapa yang diberikan kesabaran, berarti Allah telah memberikan kebaikan, seluruh kebaikan untuk dia. Mau jadi orang sabar? Ya, belajar. Belajar sabar. Jadi mau jadi orang sabar itu tidak gampang. Belajar dulu jadi orang sabar. Caranya bagaimana? Kita mujahadah. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ. Mereka-mereka yang melawan hawa nafsunya untuk meraih ridha Allah, maka pasti akan mendapatkan jalan-jalan yang diinginkannya. Nah, jadi kan enak kan, lebih semangat kan ngajarnya. Nah, jadi sabar itu harus belajar. Nah, oleh karenanya kan Ustaz selalu contohkan kepada kalian, kenapa sih para ulama itu sabar? Kenapa para aulia itu sabar? Kenapa orang-orang soleh itu sabar? Kenapa Nabi kita Muhammad SAW paling sabarnya manusia? Nabi itu sabar, diludahi dari dekat sabar. Coba kamu diludahi dari dekat. Hah? Kamu pasti bilang, sabar ada batasnya. Ya kan? Dikatakan di depan orang. Kamu lagi-lagi mengatakan sabar itu ada batasnya. Ya kan? Jangan, sabar itu tidak ada batasnya. Nabi Muhammad dilempari sampai giginya itu patah. Nabi Muhammad dijerembabkan dalam sebuah gubangan yang sudah disediakan. Nabi Muhammad pernah dilukai dengan senjata. Nabi Muhammad pernah dicekik. Nabi Muhammad pernah ketika sedang sujud kemudian dilempari dan kotoran yang sudah berada di sampah lebih daripada 3 hari 3 malam. Nabi Muhammad banyak sekali pukul-pukuli dan sebagainya. Nabi Muhammad dikatakan sebagai penyihir. Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang gila. Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang yang gak waras. Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang yang sinting dan sebagainya. Itu banyak. Nabi Muhammad depan rumahnya itu selalu setiap hari kasih kotoran manusia. Tapi lihat, Nabi Muhammad setiap hari buka, ada kotoran. Gak ruwet-ruwet, ambil tempat, diambil kotorannya, dibuang ke sampah. Sambil dia berkata, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Masya Allah. Kemarin ini Ustaz cerita waktu Ustaz pergi ke Berau. Kan Ustaz bilang, nanti setelah ada mau'idah, nanti ada yang tanya ya. Oh iya, siapkan pertanyaannya. Ustaz cerita masalah rumah tangga, masalah ini dan sebagainya. Kehidupan dunia dan sebagainya. Ada salah satu mereka ingin bertanya. Sudah ngacung duluan. Habis selesai, Ustaz gak jadi tanyanya. Loh, kenapa gak jadi? Katanya. Enggak, tadinya mau tanya saat saya ini punya tetangga. Tetangga itu punya bebek. Bebeknya itu setiap hari ngotorin rumah kita terus. Sehingga dalam pikiran saya, mau tak racun biar mati aja gitu. Saya mau tanya sama Pak Ustadz, hukumnya meracuni bebek tetangga itu hukumnya apa gitu loh. Enggak, taunya Pak Ustadz cerita, Nabi Muhammad SAW dikasih kotornya manusia setiap hari. Diambilnya oleh Nabi, sambil Nabi SAW membuangnya sambil berkata, sebaik-baik tetangga yang aku punya, luluhlah hatiku Ustaz, katanya. Jadi ternyata Nabi Muhammad itu mengatakan demikian, bukan karena menghibur diri, tidak, tapi beliau itu berkata dengan sebenarnya. Kenapa? Karena beliau dengan sabar, tidak marah, tidak membalas tindakannya, diambilnya, dibuangnya. Berarti apa yang didapatkan Nabi Muhammad? Pahala, ridha Allah, derajat yang tinggi. Semua itu didapatkan berkat siapa? Berkat tetangga itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik tetangga yang aku punya, selalu mengirimi kebaikan, derajat yang tinggi, ridha Allah kepadaku, berkat orang itu. Nah, oleh karenanya kalau ada orang yang berbuat jelek kepada kita, buat jahat kepada kita, kita katakan kepadanya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, semoga Allah balas kepada kamu, gitu. Lihat bagian Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu dikata-katai orang. Akhirnya apa? Sampai kepada, Imam, itu ada orang itu, dia itu ngata-ngatain kamu di depan orang semuanya. Oh gitu, tah? Iya. Oh kalau begitu, ini ambil uang, belikan buah-buahan, kirimkan sama dia. Katakan sama dia, maaf, Imam Hasan hanya bisa membalas kebaikanmu itu dengan berupa buah-buahan ini saja. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang lebih utama nanti di surga, katanya. Kok bisa semacam itu? Karena orang-orang yang semacam beliau ini adalah orang-orang yang benar-benar tahu. Di balik sebuah bencana, di balik sebuah gangguan, di balik sebuah kesengsaraan itu pasti ada ridha Allah, derajat yang tinggi, rumah yang bagus, rumah yang indah nanti di surga kelak. Makanya dia sabar. Perumpamannya bagaimana logikanya? Nah, seperti ini loh logikanya. Misalnya, Ustaz bermimpi Rasulullah misalnya. Rasulullah itu bilang kepada Ustaz, itu ambil itu tutupnya gelas. Lemparkan pas di jidatnya Nur. Rizka itu. Siapa? Rizna. Kena kacamatanya sampai pecah pun gak apa-apa. Rasulullah yang bilang. Nanti lihat reaksinya. Kalau dia senyum, gak marah-marah, gak cemberut, maka aku jadikan dia sebagai kekasihku, kata Nabi Muhammad. Gak taunya waktu Ustaz bicara begitu, disampaikan sama Rizna. Tadi Ustaz Segap tuh mimpi gini-gini-gini loh. Nah, sekarang sudah datang hari hanya. Ustaz pegang nih tutup. Tutupnya gelas. Ustaz mau lempar, tapi eman, karena gak mimpi beneran gitu loh. Takut pecah. Kalau seumpama Ustaz benar-benar mimpi, kemudian Ustaz lempar dia, sampai pecah itu yang namanya kacamatanya, sampai luka itu benjol yang namanya jidatnya misalnya, kira-kira reaksinya bagaimana? Gembira apa enggak? Diharapkan apa tidak datangnya tutupnya gelas ini? Diharapkan apa tidak? Karena dia tahu, dengan dia itu nanti dapat lemparan tutupnya gelas ini, dia sabar, akhirnya dijadikan sebagai kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Nah, begitulah orang soleh. Kenapa mereka itu tersenyum ketika mendapatkan cobaan? Kenapa mereka itu sabar di dalam melaksanakannya? Karena dia tahu di balik itu, Allah Ta'ala itu akan memberikan sebuah karunia. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Jika Allah Ta'ala cinta pada seseorang, maka Allah akan berikan dia cobaan. Nah, jadi kalau orang dikasih cobaan, berarti orang itu dicinta oleh Allah SWT. Pernah Nabi Muhammad kawin. Setelah kawin sama perempuan, tiba-tiba ibunya datang. Ibunya berkata begini kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, engkau beruntung kawin dengan putriku. Dia itu gak pernah sakit loh. Oh gitu, kalau begitu aku ceraikan dia. Maksudnya ibunya itu biar Rasulullah itu merasa merasa senang, bangga dengan istrinya yang gak pernah sakit. Akhirnya apa? Justru apa? Diceraikan Nabi Muhammad. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kok justru engkau ceraikan? Enggak, iya. Karena kalau Allah cinta pada seorang, Allah akan berikan dia cobaan. Kalau gak ada cobaannya, berarti gak dicinta sama Allah. Kalau gak dicinta sama Allah, buat apa aku jadikan istri? Gitu loh. Nah, mau dicinta sama Allah tidak? Mau tapi tanpa cobaan, gitu. Pakai logika. Pakai logi. Apa logika itu? Jadi pakai pikiranmu, pakai akalmu. Kamu baru masuk ke pondok ini. Masuk kelas 1. Pengen masuk kelas 2. Gimana caranya? Sampai melewati ujian. Kalau ujiannya bagus, naik. Harus gimana supaya ujiannya bagus? Ada 2 cara. Belajar, ngembun-ngembun, atau nyontek. Iya kan? Yang satu caranya Nabi, satunya caranya setan. Nah, tinggal pilih yang boleh, pilih yang mana. Nah, caranya Nabi ya harus ngembun, belajar, ngopi bersama, gak tidur. Ya kan? Ngafal dan sebagainya, sampai lulus. Lulus ujian, naik kelas. Ini gak pakai mau ujian, mau langsung naik kelas. Di mana ada? Ada di situ? Di Indonesia ada? Di Pontianak kali? Di Banjar kali ada orang naik kelas gak pakai ujian? Ada tidak? Nah, di Papua kali? Hah? Di kebun binatang? Nah, jadi gak ada. Kalau orang mau naik kelas ya harus diuji dulu, diujian dulu. Nah, kemudian, karena gak selesai-selesai ini akhirnya. Jadi yang ketiga adalah mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati. Paham? Di kadang-kadang di pondok ini ada misanannya. Ada mindon-mindonnya. 2 misan, ada 3 misan. Gak sapaan. Malu dia. Kalau seumpama dia itu sepupuan sama dia. Nah, itu orang yang memutuskan tali silaturahmi. Na'udzubillah. Katanya Nabi SAW, orang kalau sudah memutuskan tali silaturahmi, berarti Allah berkehendak orang itu akan diberikan azab. Mau? Nah, jangan ya, jangan. Jadi kita sambung. Ini loh, misananku, harus bangga dengan kerabat kita. Ini loh, mindonku. Ini loh, anak pamanku. Ini loh, misanan daripada ayahku atau ibuku dan sebagainya. Harus bangga dengan kerabat kita. Itu adalah tanda-tanda orang yang baik. Kemudian yang keempat adalah mereka berdua di antara sesama muslim, laki maupun perempuan, tidak saling tegur sapa. Jangan sampai kesatuan kita, WWSD CPR ini, ada yang sampai tidak tegur sapa. Jangan. Itu namanya meridokan setan. Kita mau meridokan setan? Mau menyenangkan setan? Ya, jangan. Ada yang mau mati masuk bersama setan ke neraka? Nabi Muhammad telah bersabda, la yahjuru muslim akhahu fawqa thalathin. Tidak boleh seseorang itu tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Kalau dilakukan itu lalu dia mati, mati secara mulus masuk ke neraka. Tanpa hisab lagi. Ada yang mau masuk tanpa hisab ke neraka? Nah, kalau enggak mau, jangan. Jangan mau kita sampai tidak tegur sapa. Harus kita tegur sapa. Jadi satu kamar 4 tahun ada satu orang enggak kenal siapa namanya. Astagfirullahaladzim. Satu kamar enggak tahu. Kamu harus kenalan itu siapa namanya. Oh, itu Rehana, itu siapa Leila, itu siapa Asmuni, itu siapa. Harus jelas tahu. Jadi 2 tahun, 3 tahun di pondok tapi enggak tahu temannya. Kita baru 1000, umatnya Nabi berapa? Banyak kan? Nah, jadi kita harus tahu. Jadi setiap ketemu sama orang, ini saudaraku, ini kakandaku, ini dindaku, harus begitu. Tapi jangan kakadian. Nanti kakadian itu menyenangkan setan. Yang kelima, mereka yang mengkonsumsi narkoba atau minum-minuman khamer atau minum-minuman keras, itu mereka juga tidak akan mendapatkan apapun juga daripada rahmat Allah. Ini 5 golongan. Walaupun mereka tahajud, walaupun mereka sholat puasa, bahkan walaupun mereka keluar masuk 1000 Ramadan, bahkan walaupun mereka itu meninggal di dalam Ka'bah sekalipun, mereka akan keluar dengan tangan hampa. Enggak dapat rahmat Allah sama sekali. Ini orang yang terpedaya oleh setan. Jangan ya, jangan. Nah, kemudian kita masuk bulan Asyura. Masuk bulan Muharram, di situ ada hari Asyura. Apa yang disunahkan di hari Asyura? Ada 10 hal, 12 hal yang disunahkan. Yang pertama adalah, gal, di sini disebutkan, di kitab Kanzun Najah Wasurur, man gara alailata asyura ba'da isbagil wudu, wa salat rak'atain, ayat al-kursi, 360 marrah, yubasmir fi awali kulli marrah, kama marrah fi awali kulli yawmin minhu, minal muharram, wa mustaqbil al-qiblah jatin ala rukbatayhi thumma ba'da al-faraghi min al-'adad al-madhkur yaqra'u qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, sebanyak 48 kali thumma yaqul, kemudian dia membaca doa ini, Allahumma hadhihi lailatun jadidah wa syahrun jadid wa sanatun jadidah fa'atin lahumma khairaha wa khair ma fiha wasrif anni sharraha wa sharra ma fiha wa syarra fitnatiha wa muhdatsatiha wa syarra nafsi wal hawa syaitanir rajim 12 marrah, 12 kali, wa yahtimu bima syaa min ad-du'a al-muktabas min al-Qur'an wa yad'u li jami'il muslimin wal muslimat ba'da an yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaktabis litasbih wa tahlil miraran fa innahu yakunu fi 'amihi dzalika mahfudun min sa'iril aswa. Jadi, barang siapa melakukan itu semua sepanjang tahun, tidak ada sesuatu yang dia tidak sukai. Semuanya yang dia sukai. Jadi artinya sepanjang tahun bahagia. Setiap hari bahagia. Gitu. Kalau mau, malam Asyura, sholat 2 rakaat, sholat hajat. Kemudian setelah itu, baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Setiap akhir ayat kursi, disambung lagi dengan ayat kursi berikutnya. Tapi dipisah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Wala yaduhu fiduhu ma huwa al-hayyul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Jangan cuma itu cuma contoh gitu loh. 360 kali. Nah, kemudian baca qul fadlillahi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu khairum majma'un 48 kali. Kemudian dibaca Allahumma hadi laila jadidah, itu kan ada, catat aja. Nah, kemudian dia minta pada Allah Ta'ala, maka insyaallah dia sepanjang tahun akan bahagia terus. Kemudian ada yang disunahkan selain itu, yaitu 12 macam kesunahan. Walaupun hadis-hadisnya itu ada yang dhaif, ada yang sahih. Tapi di antara 12 sunnah itu yang disunahkan Nabi, semuanya dhaif kecuali 2 yang sahih. Tapi walaupun demikian, selama hadis-hadis yang dhaif itu berkaitan, berkenaan dengan fadha'ilul a'mal, maka ulama telah menjelaskan dan memastikan bahwasanya boleh kita laksanakan. Jadi bukan bid'ah, enggak. Tetap boleh kita melaksanakannya. Apa itu? Yang pertama, as-salatu wassalamu ala rasulillah khairil anam. Membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Perbanyak salawat dan salam pada hari Asyura. Ya, 2 kan? As-salatu wassalamu. 2. Kemudian, yang ketiga, silaturrahim. Silaturrahmi. Di sini kan ada, itu misananku, itu mindonku. Nah, datang sama dia. Salam-salaman. Ngasih hadiah-hadiahan. Tapi jangan hadiah-hadiahan yang dikasih. Hadiah sungguhan. Gitu. Nah, udah itu. Kemudian, yang keempat, sodakoh. Perbanyak sodakoh pada hari itu. Nggak bisa sodakoh dengan uang, sodakoh banyak macamnya. Paling sedikitnya sedekah senyum. Walau antalqa akhaka biwajhin talib, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah kamu tidak mampu untuk selalu bersedekah, kata Nabi Muhammad? Padahal sedekah itu banyak macamnya. Walaupun hanya kamu itu berhadap kepada teman-teman kamu itu dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Senang enggak lihat orang yang bersenyum? Senang enggak? Senang, itu sedekah. Sodako dengan uang pelit. Mau senyum juga pelit. Itu luar biasa itu namanya. Itu namanya super raja pelit itu namanya. Nah, jangan ya. Ada yang kayak gitu tah? Jangan. Senyum terus. Sudah jelek gak senyum tambah jelek. Kalau cantik gak senyum sih cantik tetap. Udah jelek gak senyum tambah jelek. Nah, jadi kalau yang jelek. Supaya cantik gimana? Senyum terus. Nah. Kesenyumnya itu bisa menghapus kejelekannya. Tapi sudah gak senyum, giginya merongos lagi. Akhirnya kayak jin ya semuanya jin tomang, jin tomeng, semuanya itu sama jeleknya semua gitu. Jangan ya, senyum terus. Bangun tidur, senyum. Mau masuk kamar mandi, badakan, senyum. Mau makan, senyum. Sendirian, jangan. Sendirian senyum, dibilang orang gila nanti. Nanti gak kok sendirian, jangan senyum ya. Nah, jadi nanti kita kesian sama Ustaz Nafisa, repot-repot bawa ke RSC nanti. Gitu. Terus, kemudian. Di antara disunahkan juga adalah iktisal, mandi. Hai, WW, SD, CPR, nanti hari Asyura mandi ya. Nah, jadi kalau setiap 2 hari mandinya, nanti hari Asyura saja mandi ya. Ada yang gak mandi tah? Mandi, setiap hari itu mandi. Sehari 2 kali. Apalagi musim panas kayak begini. Nanti yang kecil-kecil tuh mandi. Nggak mandi, bau. Jadi perempuan itu biar tahu sekarang ini. Walaupun cantiknya bagaimana, kalau nggak mandi ya bau. Emang kamu bidadari apa? Bidadari nggak ada yang mandi memang. Tapi bidadari itu, walaupun nggak mandi, keringatnya itu harum. Keringatnya itu adalah sebuah bedak, sebuah parfum. Jadi tambah keluar, cahayanya tambah harum, tambah wangi, tambah bersih, tambah bersinar, tambah cantik. Gitu. Itu bidadari. Kamu bukan bidadari masalahnya. Nah, lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Suatu waktu, Nabi kita sedang menjahit. Menjahit. Coba lihat Nabi Muhammad menjahit. Ustaz gak pernah menjahit. Habis gak bisa. Nabi bisa. Jadi menjahit beliau. Menjahit di saat yang sangat panas siang-siang hari. Karena menjahit itu kan kerjaan, membutuhkan energi sampai keluar keringatnya itu. Keringatnya itu keluar. Lagi jahit itu keluar keringatnya. Masuklah Ummu Salamah, istri Nabi. Begitu masuk Ummu Salamah melihat wajahnya Nabi, dia terkesima. Kenapa? Terkesima itu seperti terperanjat, termangu dengan keindahan yang luar biasa. Itu seakan-akan butiran-butiran keringatnya Nabi itu seakan-akan sebuah mutiara yang keluar dari tempatnya yang mulia. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi Nabi Muhammad itu tambah panas, tambah putih kemerah-merahan. Kita tambah panas, tambah kehitam-hitaman. Nah, jadi sampai dia terperanjat itu. Terperanjat begitu dia ma'adwa'aka ya Rasulullah. Alangkah bersinarnya engkau wahai Nabi. Bercucuran keringat seperti bercucuran permata-permata. Katanya Ummu Salamah. Dia banggakan dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad senang. Nabi Muhammad senang mendoakan dia. Itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kok marah itu didoakan. Nabi Muhammad kok senang tambah doa. Sayyidah Aisyah itu pernah melakukan suatu kesalahan. Akhirnya dia minta maaf kepada Nabi Muhammad. Akhirnya kata Nabi Muhammad, kemari. Mendekatlah Sayyidah Aisyah. Begitu mendekat di dekapnya, di peluknya, di ciumnya, di sininya. Begitu diciumnya, kata Nabi, karena aku sudah peluk kamu, karena aku sudah cium kamu, berarti aku maafkan kamu dong, katanya. Tapi gak ada dongnya. Itulah Nabi kita Muhammad. Kemudian, jadi mandi ya, jangan lupa ya, mandi. Karena apa? Diriwayatkan bahwasanya orang yang mandi di hari Asyura, insya Allah, tidak akan mati pada tahun itu. Jadi panjang umur, masih tahun depan masih hidup. Gitu. Nah, jangan lupa, mandi. Niat mandi sunnah Asyura. Mandi sunnah Asyura. Nggak pakai kembang, nggak pakai apa ya. Pakai sabun aja. Kemudian, wal iktihali, pakai celak. Pakai celak, ya. Jadi seharusnya kalau pakai celak itu mau tidur. Tapi khusus untuk hari Asyura, kita pakai celak setelah terbit matahari. Tepatnya setelah selesai mandi, kita pakai celak. Gitu. Nah, jadi pakai celak, sunnah itu. Kemudian, waziaratu alimin. Menziarahi orang alim. Nah, di sini kan ada orang alim, walaupun tidak di luar, bukan di luar pondok. Dalam pondok kan ada. Siapa? Guru-guru kalian di kantor tuh. Ziaroh datang. Ustazah, aku mau ziaroh, Ustazah. Gitu. Tapi jangan cuma ziarah doang, bawa sesuatu, jangan batu permata nggak apa-apa gitu, bawa sesuatu, bawa hadiah kepada orang alim itu sunnah. Kenapa? Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang kita berikan kepada orang alim, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdurrahman Asyuti, disebutkan bahwasanya sedekah itu ada 5 macam. Ada sedekah dengan 10 hasanah, yaitu sedekah kepada orang biasa, orang yang sehat. Ada sedekah dengan 30 hasanah, yaitu sedekah kepada orang cacat, nggak bisa kerja, sudah tua, orang yang buta, orang yang buntung, gitu. Orang yang sakit-sakitan. Terus ada sedekah dengan 100 hasanah, sedekah kepada kerabat kita. Ada sedekah dengan 300 hasanah, sedekah kepada orang tua. Ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ada sedekah dengan 900 hasanah. Yaitu sedekah kepada orang alim. Nah, jadi, kita ziarah sambil bersedekah. Wa iyadatu maridin, menyambangi orang sakit. Kamu lihat, teman-teman kamu ada yang sakit mata, datangi. Ada yang sakit jerawat, datangi. Memang itu kan sakit juga. Aku datang kepada kamu ingin menyambangimu, tapi jangan cuma menyambangi, juga bawa syek-syek gitu loh. Pergi dulu, rutenya itu dari kamar menuju koperasi. Di koperasi tidak lupa mampir ke tempat bakso. Udah itu baru pergi ke kamar yang mau dijenguk. Ini loh hadiahnya, semoga cepat sembuh ya, jangan lama-lama. Orang yang dinyinggung itu jadi bosan akhirnya gitu. Walaupun kamu bawa syek-syek. Tapi kalau lama-lama ya bosan juga. Nah, jadi ada kriterianya, ada sopan santunnya. Nah, jadi hari itu cari siapa yang sakit, datangi. Nah, jadi untuk kita melaksanakan sunnah Nabi. Kemudian wa massu ra'sil yatimi, anak yatim itu kepalanya diusap. Tapi jangan cuma diusap. Harus ada usapan uangnya juga, diusap pakai uang gitu loh. Jangan cuma diusap, diusap memang seneng tuh anak yatim diusap kepalanya. Kalau diusap pakai uang apalagi yang merah-merah ya seneng. Nah, tapi kalau diusap doang enggak ada apa-apanya, diusap dilihat tangannya enggak ada apa-apanya. Nah, bukan begitu maksudnya, diusap itu menyantuni maksudnya. Orang kalau diusap itu gimana sih? Merasa aman kan? Merasa tentram kan? Merasa senang kan? Nah, itu loh maksudnya, senangkan anak yatim gitu loh. Santuni dia, berikan sesuatu. Alhamdulillah kita juga melaksanakan, kita kumpulkan uang kan pada hari Asyura, kumpulkan sebisa kita, semampu kita. Jangan takut. Nanti aku mau beli ini gimana? Enggak, serahkan kepada Allah. Jadi kita biasakan seperti itu. Lawan hawa nafsunya, lawan setannya, masukkan. Nanti dikumpulkan, diberikan kepada anak-anak yatim. Sebetulnya anak yatim yang sesungguhnya itu adalah yang belum baligh, bukan yang sudah baligh. Nah, tapi di sini alhamdulillah dijadikan sama, dibagikan kepada mereka gitu. Oleh karenanya hari Asyura itu dikatakan Idul Aitam, hari rayanya para aitam. Kalau di Pondok Putra, nah itu ada di antara mereka yaitu ikatan anak-anak Kalimantan itu mengundang para anak yatim, kemudian diberikan santunan mereka pada hari Asyura-nya itu. Terus kemudian berapa sudah itu? Nah, yang ke-10 adalah meluaskan rezeki kepada keluarga. Nah, ini kesempatan. Telepon orang tuamu, "Bah, katanya kalau hari Asyura itu ngasih-ngasih sama istrinya, sama anak-anaknya, itu insya Allah sepanjang tahun itu uangnya berlimpah barokah." Pengen gak ayahnya berlimpah barokah? Suruh ngasih sama mamamu. Itu yang pertama. Suruh ngirim buat anak-anaknya di pondok. Insya Allah dia akan mendapatkan limpahan barokah harta. Nah, kalau Ustaz biasanya ngasih sama Ustazah bikin makanan, beli makanan untuk anak-anaknya. Nah, jadi sama-sama kita menyenangkan keluarga. Jadi ingat kan itu. Nah, kalian kan gak punya keluarga, keluarganya kan di rumah sana. Nah, justru yang di sana yang ngirim ke sini gitu loh. Harusnya seperti itu. Telepon diingatkan orang tuanya biar ngasih kepada uminya, kepada ibunya ya. Terus yang keberapa? Yang ke-11 adalah jangan lupa memotong kuku. Hari Asyura dipotong kukunya, jangan dibiarkan tambah panjang. Paham? Kemudian yang terakhir, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Paham? Jadi yang terakhir, kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Semoga kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan semuanya. Semoga kita diberikan anugerah pada hari yang mulia itu. Semoga kita termasuk dimenangkan oleh Allah Ta'ala dari setan-setan kita dan hawa nafsu kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berjaya di dunia maupun di akhirat nanti. Disayang oleh Allah dan Rasulnya, diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita semuanya menjadi ibu-ibu yang solihah terhadap anak-anaknya. Kita menjadi ibu daripada anak-anak yang soleh, yang alim, yang wali, yang membanggakan Nabi Muhammad SAW. Al-Hazniya wa kuniyatin soliha wa laman wa soleh al-Fatiha. Ini ada yang bertanya, bagaimana sholatnya orang yang kembar siam apabila salah satunya mengalami haid? Jadi tetap wajib hukumnya melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan kembar satunya itu dalam keadaan haid, tetap hukumnya wajib sholat. Jadi bukan menjadi alasan untuk tidak sholat, tetap hukumnya sah sholatnya. Jadi sah sholatnya, apalagi dalam mazhab Imam Malik hukumnya tidak wajib. Jadi apa suci daripada najis ketika sholat tidak wajib. Walaupun ada najis, itu hukumnya sah sholatnya. Jadi tetap hukumnya wajib sholat. Ya Rabbana a'tarafna.